Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Ayatul akhawat al karimat, ibu-ibu yang dimuliakan Allah azza wa jal. Kita buka kitab Minhajul Muslim yang ditulis oleh Syekh Abu Bakar Jabir Al-Jazairi hafizhahullah taala. Masih dalam bahasan adab. Jadi bahasan adab yang ada pada kitab ini cukup menyeluruh, dan alhamdulillah kita sudah bahas berbagai adab yang ditulis dalam kitab ini. Di antaranya adab terhadap Allah Subhanahu wa taala, adab terhadap Rasulnya, kemudian adab terhadap diri sendiri, adab terhadap orang lain. Di antaranya kita pernah bahas pada pertemuan yang lalu, yaitu adab terhadap anak. Adab terhadap anak. Jadi kita dah bahas yakni mengenai beberapa adab, dan mudah-mudahan apa yang kita bahas bisa difahami, kemudian juga bisa diamalkan. Selanjutnya adalah bahasan adab terhadap saudara. Adab terhadap saudara. Tentu yang dimaksud dengan saudara di sini adalah saudara kandung. Yang dimaksud di sini adalah saudara kandung, bukan saudara yang kita fahami kebanyakannya. Jadi di sini yang dimaksud adalah saudara kandung. Jadi kata beliau hafizahullah taala di sini, seorang muslim beranggapan bahwa adab terhadap saudara adalah seperti adab terhadap orang tua dan anak. Maka kewajiban terhadap saudara yang lebih muda adalah seperti kewajiban orang tua terhadap anak. Dan kewajiban terhadap saudara yang lebih tua adalah seperti halnya kewajiban anak terhadap orang tua, yaitu berupa kewajiban-kewajiban dan adab-adab sebagaimana disebutkan dalam sebuah riwayat. Jadi ini yang secara umum yang disebutkan oleh ulama, yakni ketika mereka membahas tentang adab antara saudara kandung, antara saudara kandung. Tapi hadis yang disebutkan di sini sebagaimana dalam footnote-nya ini adalah hadis dhaif. Ini hadis diriwayatkan oleh Al-Baihaqi dan juga imam-imam yang lain, dinyatakan oleh Al-Hadis di antaranya Syekh Al-Albani rahimallahu taala dan juga Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimallahu taala dan lainnya. Hadis ini dhaif, yaitu haqqu kabiril ikhwati ala saghirihim ka haqqil walidi ala waladihi. Hak saudara tua, yakni yang lebih tua, abang atau kakak yang lebih tua terhadap saudaranya yang masih muda adalah seperti hak orang tua terhadap anaknya. Dan ini yakni secara keumuman maknanya sahih. Dan Nabi SAW menyebutkan dalam hadis yang sahih, laisa minna man la yuqiru, atau Nabi SAW menyebutkan bukan termasuk golongan kami orang yang tidak menghormati orang tua. Ini keumuman hadisnya. Jadi kalau kita merujuk kepada ucapan-ucapan ulama dalam hal ini, sebagaimana yang disebutkan oleh penulis yang tadi kita sebutkan bahwasanya yang lebih tua itu lebih berhak untuk dihormati. Yang lebih tua itu lebih berhak untuk dihormati. Itu yang disebutkan oleh ulama, misalnya dalam hal penghormatan kita lebih hormat kepada mereka. Kemudian kata mereka, kata ulama, di dalam hal memberikan hadiah dan sebagainya lebih diutamakan dan lain-lain. Tapi ada yang lebih, yakni keterangan yang lebih bagus yang disebut oleh Al-Imam Al-Munawi rahimahullahu taala dalam kitabnya At-Taysir. Beliau menyebutkan al-akbar minal ikhwah bimanzilatil ab. Jadi saudara kandung yang lebih tua itu sama kedudukannya atau ibarat ayah atau bapa. Fil ikrami wal ihtirami war ruju'i ilaihi wa ta'wil alaihi wa taqdimihi fil muhimmat wal muradu al akbar dinan wa ilman. Ini kata beliau. Jadi yang lebih tua dari saudara kandung itu ibarat bapa di dalam hal menghormatinya, di dalam hal bertanya ketika ada meminta pertimbangan, minta musyawarah, dan juga dalam hal tanggung jawab, ini kata beliau. Tapi yang dimaksud dengan yang lebih besar atau yang lebih tua di sini adalah kata beliau dinan wa ilman, secara ilmu dan agama. Secara ilmu dan agama. Ini yang dimaksud. Jadi kalau ada di antara saudara kandung kita dilihat dari segi ilmu lebih berilmu, dilihat dari segi agamanya lebih baik agamanya, maksudnya di situ lebih rajin ibadah dan sebagainya. Nah, kalau sudah demikian maka yang lebih tua ini itu lebih kita utamakan dari semuanya. Tapi kalau misalnya ada di antara abang kita, kakak kita misalnya yang ilmunya kurang, agamanya kurang, bukan berarti kita tidak hormati. Tetap kita hormati, tapi dalam hal rujuk misalnya, rujuk minta pendapat dan sebagainya, tentu tidak. Tentu tidak, karena semua itu adalah pertimbangannya ilmu dan agama. Nah, ini kakak atau abang kita tidak memiliki ilmu. Jadi itu yang sebagai sandaran dalam hal ini, intinya secara keumuman abang atau kakak misalnya itu berhak untuk mendapatkan lebih daripada kita. Lebih daripada kita. Misalnya ketika ada perayaan, misalnya perayaan-perayaan, baik itu hari raya dan lain sebagainya, ketika ziarah misalnya, itu lebih kita utamakan yang lebih tua. Itu adabnya. Lebih diutamakan yang lebih tua, ziarah dulu yang lebih tua gitu. Jangan ziarah yang lebih muda. Atau kita misalnya kalau mengajak anak-anak dan sebagainya, itu semua lebih kepada, kita lebihkan kepada yang lebih tua. Ini adabnya. Jadi sekali lagi, ibarat yang lebih tua ini adalah pengganti orang tua. Nah, terlebih lagi apabila misalnya yang abang kita atau kakak kita nih tadi kita sebutkan itu lebih berilmu, ada ilmu, kemudian rajin taat dalam agama, maka tentu ini lebih kita utamakan. Nah, jadi itu secara keumumannya, dan ini masuk dalam bab silaturahim juga, masuk dalam bab silaturahim. Kemudian terutama misalnya dalam hal pertolongan misalnya, itu semua harus kita perhatikan. Apabila dia kurang misalnya dari segi ekonomi dan sebagainya, itu hendaknya lebih kita utamakan daripada yang lainnya. Terus kemudian hadis berikutnya yang beliau sampaikan di sini, birra ummaka wa abaka thumma ukhtak wa akhaka thumma adnaka fa adnak. Berbaktilah kepada ibu dan bapakmu, kemudian saudara perempuanmu, kemudian saudara laki-lakimu, kemudian yang lebih bawah darimu, kemudian yang lebih bawah lagi darimu. Ini adalah yakni kaidah di dalam hal bermuamalah. Kaidah dalam hal bermuamalah antara sesama saudara. Jadi yakni kaidah asalnya itu diratakan semuanya, disamaratakan. Penghormatan kita, pemberian kita itu sama. Tapi yakni keutamaan mana satu yang lebih diutamakan dan sebagainya, ya seperti yang disebutkan dalam hal ini. Jadi ini secara adab, dan apabila kita melaksanakan adab seperti ini, tentunya insya Allah akan berbuah manis. Akan berbuah manis, yakni hubungan kita, silaturahim kita akan tetap terjaga. Jadi ketika misalnya ada perseteruan misalnya, ketika ada permasalahan misalnya antara abang kita dengan adik kita misalnya, atau antara adik-adik kita misalnya, kalau kita yang lebih tua misalnya, ya tentu kita harus lebih menjaga perasaan yang lebih tua. Jadi bagaimana cara kita diplomasi dengan yang lebih tua supaya dia lebih apa tidak terjadi sakit hati, kemudian nanti sakit hati kepada adiknya dan sebagainya. Jadi apa hal-hal seperti ini Islam telah memperhatikan dan ini masuk ke dalam akhlak dan adab yang baik. Taib. Jadi untuk masalah yang adab terhadap saudara ini insyaallah wadih jelas ya insyaallah. Dan ini pembahasannya bahasan umum yaitu bahasan dari sisi silaturahim dan sebagainya. Taib. Kita langsung ke masalah berikutnya yaitu adab antara suami istri. Adab antara suami istri. Ya tentu nih yakni bahasan ini bahasan yang luas sekali ya, bahasan yang luas sekali. Bahkan di antara para ulama dan ustaz-ustaz kita misalnya yaitu menulis risalah, makalah, kitab dan sebagainya khusus untuk membahas tentang hal ini. Tapi di sini kita ikuti apa yang penulis sebutkan supaya kita lebih mudah untuk mengikuti dan lebih mudah untuk kita rujuk. Karena apa yang beliau sebutkan ini poin per poin dan cukup menyeluruh insyaallah taala. Jadi adab antara suami istri ini tentu adab secara keseluruhan aitul akhwat semuanya dan pernah kita sebutkan yakni adab secara keseluruhan adalah yakni suatu akhlak yakni suatu hal yang memperhias diri itu setelah akidah. Setelah akidah. Jadi kalau orang itu akhlaknya tidak bagus, maka kemungkinan besar dia pun akan rusak. Kemungkinan besar dia akan masuk neraka. Dan bahkan misalnya kita pernah sebutkan seorang wanita masuk neraka gara-gara tidak memberikan makan seekor kucing. Itu dia. Dan bahkan ada seorang pelacur yang masuk surga karena memberikan minum seekor anjing. Itu semua adalah yakni bagaimana akhlak itu sangat-sangat atau adab itu sangat-sangat berpengaruh pada diri seorang. Bisa menyeret seorang ke dalam kebaikan atau ke surga, bisa juga menyeret ke neraka. Itu kalau kita lihat yakni ukurannya dari segi binatang, apalagi manusia. Apalagi manusia. Jadi apabila seorang itu berbuat baik kepada manusia, maka insya Allah lebih besar peluangnya untuk masuk surga. Apabila buruk atau adabnya tidak baik, maka peluangnya pun besar untuk masuk neraka. Maka dalam hal ini, baik adab terhadap suami istri dan adab sebelumnya tadi terhadap saudara, itu masuk dalam keumuman hadis Nabi Alaihissalam, khairukum khairukum li ahli. Nabi Alaihissalam menyebutkan sebaik-baik kalian adalah orang yang paling baik terhadap keluarganya. Orang yang paling baik terhadap keluarganya. Itu sebagai dasar kita yakni dalam membahas adab antara suami istri. Jadi itu yang perlu kita pegang baik-baik yakni sebaik-baik umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah yang paling baik akhlaknya terhadap keluarganya. Keluarga yang dimaksud di sini tentu yang paling utama adalah istri, anak, kemudian yang hidup di dalam satu rumah, misalnya ibunya misalnya di situ, abangnya, adiknya misalnya kalau belum menikah. Tapi yang jelas yang paling utama adalah istri dan suami. Istri dan suami. Jadi kalau suami mendengar hadis tersebut, maka dia pun berupaya agar menjadi umat terbaik umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan berusaha berakhlak beradab sebaik mungkin terhadap istrinya. Kalau istri tersebut mendengar hadis itu, maka dia pun berupaya semaksimal mungkin untuk menjadi wanita terbaik dalam umat ini dengan cara apa? Dengan cara upaya penuh berbuat baik kepada suaminya. Gitu dia. Itu hadis ini adalah sebagai dasar kita untuk menyelam ke dalam rincian-rincian yang disebutkan oleh penulis di sini. Kemudian juga di antara dasar yang perlu kita fahami dan ini sering kita yakni ungkapkan sebagai mempermudah seorang atau untuk memperingan seseorang di dalam menjalankannya, di dalam menjalankan akhlak dan adab terhadap istri atau suami tadi adalah kita mengingat bahwa ketaatan dan juga adab kita yang kita berikan kepada istri kalau dia seorang suami, atau kepada suami kalau dia seorang istri, ini adalah bentuk ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu dia. Jadi ini perlu kita ulang-ulang terus, agar apa? Agar apabila orang itu merasa berat ketika menjalankan adabnya sebagai seorang istri atau sebagai seorang suami, maka dia mengingat bahwa adab itu sendiri adalah bentuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bentuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, yakni Allah lah yang memerintahkan dia untuk menjalankan adab tersebut. Itu dia. Jadi seorang istri misalnya, nanti kita akan sebutkan adab-adabnya, itu adalah perintah Allah Subhanahu wa taala, perintah Rasulnya itu. Jangan kita berpikir semata-mata misalnya seorang wanita berpikir, ini kayak raja aja gitu. Nah, itu muskilah wanita seperti itu. Ini kayak raja aja, semua dilayani. Minta ini, semua dilayani. Ini setan namanya. Artinya setan yang merasuki, memberikan was-was. Jadi apapun, sekecil apapun khidmat, pelayanan yang dilakukannya untuk suaminya misalnya, atau suaminya yang dilakukan untuk istrinya misalnya, pasti terasa berat. Kenapa? Karena prinsip dasar ini tidak ada. Tadi kita sebutkan prinsip dasarnya, Nabi Alaihissalam bersabda, sebaik-baik kalian adalah yang paling baik terhadap, yakni akhlaknya yang paling baik terhadap keluarganya, dalam hal ini istri dan suami. Dan juga tadi kita sebutkan pelapis untuk menjadikan kita, langkah kita ringan dalam menjalankan adab tersebut, adalah kita yakini ini adalah perintah Allah dan Rasulnya, dan itu adalah bentuk ketaatan kita kepada Allah. Nah, kalau dua prinsip ini tidak ada, maka sekecil apapun layanan, pemberian, hadiah atau apa namanya, misalnya adab dan itu yang kita berikan kepada pasangan masing-masing, maka ini pasti akan terasa berat. Ini misalnya masak misalnya pun terasa berat sekali. Terus suaminya minta ini, minta itu misalnya. Ini wah, kayak sebentar nih. Ini kayak raja aja nih. Bukan masalah raja nih, tidak raja, ini mau tidak menjadi orang yang paling top dalam umat ini gitu kan. Suaminya misalnya baru berikan hadiah kepada istrinya segini-segini, dah merasa bagaimana gitu. Ini yang menjadi dasar kita sekali lagi untuk lebih memahami apa yang disebutkan oleh ulama kita. Taib, langsung kita masuk ya, karena kalau kita membahas ini tentu akan lebih luas lagi, ya, akan lebih luas lagi bahasannya. Taib. Jadi di sini disebut adab antara suami istri. Jadi perlu juga diketahui apa tujuan bersuami dan apa tujuan beristri. Itu juga harus difahami. Untuk lebih meringankan seorang di dalam menjalankan adabnya, di dalam menjalankan akhlaknya. Apa tujuannya? Itu karena Allah apa tidak gitu? Apa tujuannya? Kemudian kalau memiliki anak, apa tujuannya? Dan itu semua insyaallah taala, kalau tujuannya benar, maka insyaallah Allah akan memberikan dan memberikan terus taufik kepadanya di dalam menjalankan dan menghiasi diri dengan adab dan akhlak yang baik ini. Kata beliau di sini, kita baca, seorang muslim mengakui akan adab yang paling timbal balik, yang saling timbal balik. Seorang muslim mengakui akan adab yang saling timbal balik antara suami dan istri, yaitu hak-hak masing-masing terhadap pasangannya. Hal ini berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu yang disebut oleh Allah Subhanahu wa taala dalam firman-Nya ini, surah Al-Baqarah ayat 228. Dan para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang ma'ruf, akan tetapi para suami mempunyai satu tingkatan kelebihan daripada istrinya. Nah, ini ayat ini penting untuk kita, khususnya para wanita, khususnya para istri, untuk memahami hak masing-masing ada, tapi Allah memberikan hak suami itu lebih tinggi. Siapa yang memberikan hak suami lebih tinggi? Allah. itulah yang tadi kita sebutkan penting untuk melapis niat kita, selalu mengingat bahwasanya ketaatan kita, ketaatan seorang suami, seorang istri kepada suami, adab istri terhadap suami, itu yang menentukan hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Itu yang menentukan adalah Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ringan. Bukan melihat si suami semata-mata suami, tapi mengingat Allah Subhanahu wa taala yang memerintahkan. Ayat yang mulia ini telah menetapkan hak untuk masing-masing suami dan istri terhadap pasangannya dengan melebihkan derajat laki-laki karena hal-hal tertentu. Juga berdasarkan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berdasarkan sabda Rasulullah sallam pada waktu haji wada, ala innalakum ala nisaikum haqqan walinisaikum alaikum haqqa. Ingatlah bahwa kalian mempunyai hak terhadap istri-istri kalian dan istri-istri kalian pun mempunyai hak terhadap kalian. Jadi istri mempunyai hak, tadi disebutkan suami mempunyai hak. Nah, apabila hak-hak tersebut tidak dipenuhi oleh masing-masing pihak, baik suami maupun istri, maka masing-masing pihak ini boleh mendasari hal tersebut untuk pisah. Artinya untuk cerai. Maka ada istilah fikih khulu istilahnya. Kalau dari segi wanitanya, misalnya wanita tidak mendapatkan haknya dari suaminya misalnya, hak syar'i misalnya, jadi suami ini kasar terhadapnya misalnya, tidak memberikan hak-haknya, baik nafkah zahir maupun nafkah batin misalnya, maka dalam hal ini boleh seorang istri itu untuk meminta pisah, meminta cerai, dengan tentu memberikan timbal balik, memberikan bayaran dan sebagainya sesuai dengan kesepakatan. Itu yang istilahnya khulu dari istri. Suami pun demikian misalnya. Suami pun demikian, menceraikan istrinya, pisah dari istrinya akibat tidak mendapatkan hak-haknya. Jadi ini hak ini sangat penting sekali. Artinya Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada masing-masing ada hak. Jadi apabila hak ini tidak didapatkan, maka boleh masing-masing pihak untuk memisahkan diri atas dasar hal tersebut. Terus, sebagian hak-hak tersebut sama dengan sebagian lainnya. Sebagian hak-hak tersebut sama dan sebagian lainnya berbeda. Di antara hak-hak yang sama adalah, nah ini sehingga perlu untuk kita bacakan ini satu-satu poin-poin yang disebutkan oleh penulis, karena lumayan urut ya, mudah untuk diikuti, mudah untuk dirujuk, mudah untuk diingat insya Allah. Jadi beliau memulai dengan hak-hak yang sama ya, kemudian nanti akan menyebutkan hak suami terhadap istri, kemudian hak istri terhadap suami. Di antara hak-hak yang sama adalah, kata beliau, amanah. Masing-masing suami dan istri harus amanah sehingga tidak berkhianat, baik sedikit maupun banyak. Karena suami istri ibarat sekutu, dengan harus saling amanah, loyal, jujur dan ikhlas antar mereka dalam semua urusan kehidupan mereka, baik yang bersifat khusus maupun umum. Ini dia. Jadi jangan selingkuh misalnya, atau jangan menyebutkan aib-aib suami atau aib-aib istri kepada orang, itu bentuk tidak amanah. Bentuk tidak amanah. Jaga kerahasiaan rumah tangga. Jangan sampai keluar rahasia tersebut, bahkan sampai ke orang tua sekalipun. Itu dia. Ini, jangan sedikit masalah dengan suaminya terus lapor ke ibunya misalnya, lapor ke ayahnya misalnya, atau lapor ke abang kakaknya misalnya, atau tetangganya atau kawan dekatnya misalnya. Ini adalah bentuk yang tidak bagus. Ya, seperti yang ini adalah tidak amanah. Tidak amanah. Jadi apapun rahasia, apapun permasalahan, itu kalau bisa, kalau boleh redam dulu. Kecuali kalau masalahnya besar sekali, baru minta pertimbangan. Itu pun kepada orang-orang tertentu, tidak semua. Tidak semua. Jangan sampai apa yang misalnya terjadi pada keluarganya atau pada dia dan suaminya, itu diketahui oleh orang. Ini tidak amanah. Terus yang kedua adalah cinta dan kasih sayang. Masing-masing saling mencintai dan menyayangi dengan sebesar-besar cinta yang tulus dan kasih sayang saling bertimbal balik antara keduanya sepanjang hidup. Hal ini sebagaimana pelaksanaan firman Allah Subhanahu wa taala, wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Dan di antara tanda-tanda kekuasaannya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikannya di antaramu rasa kasih dan sayang. Surah Ar-Rum ayat 21. Ini sekali lagi cinta dan kasih sayang. Ini harus yakni seimbang. Suaminya mencintai istrinya, istrinya mencintai suaminya, dan seterusnya. Karena cinta ini adalah yakni apa? Yaitu bagian daripada motor penggerak, istilahnya motor penggerak daripada kehidupan rumah tangga tersebut. Oleh sebab itulah nanti kita akan sebutkan hadisnya yang penulis sebutkan ini di sini, yaitu di antara ciri-ciri wanita yang bagus adalah apabila suaminya melihatnya itu suaminya cinta, itu suaminya bahagia. Dan sebaliknya nanti kita akan sebutkan juga dalam hak yakni istri terhadap suaminya. Jadi itu adalah timbal balik. Jadi cinta dan kasih sayang ini adalah hak bersama. Dan darinya motor penggerak tadi kita sebutkan, rumah tangga itu bergerak, berlayar, itu dia. Tapi kalau tidak ada cinta dan kasih sayang, baik tidak ada cinta dan kasih sayang dari suami ke istri atau dari istri ke suami, itu masalah. Jadi bahtera rumah tangganya tersebut tidak akan berjalan. Itu kemungkinan besar akan kandas. Jadi kita sebut ini sebagai motor penggerak, sebagai dynamo kita sebutkan itu oleh karena masalah cinta dan kasih sayang adalah sebagai tadi kita sebutkan motor dan dynamo pergerakan berlayarnya perahu bahtera rumah tangga. Maka apabila cinta dan kasih sayang ini tidak ada pada diri salah satu pasangan, ini pun kata para ulama menurut hadis-hadis yang ada boleh dijadikan sebab untuk minta berpisah. Sampai demikian. Ini kita sampaikan sebagai wawasan saja ya, bukan berarti untuk ini bukan mudah untuk dipraktikkan. Tapi kalau kita melihat misalnya dulu di zaman Nabi alaihi salatu wasalam, Nabi alaihi salatu wasalam memisahkan di antara sahabat beliau alaihi salatu wasalam karena akibat tidak ada motor penggerak ini, yaitu cinta dan kasih sayang. Misalnya Nabi alaihi salatu wasalam memisahkannya, kenapa? Karena sang istri komplain kepada suami, bukan komplain, yakni menyebutkan bahwasanya dia tidak memiliki rasa cinta, tidak memiliki rasa sayang kepada suaminya. Bukan karena apa-apa, bukan karena si suami ini akhlaknya buruk dan sebagainya, tapi memang kosong cinta itu, hatinya kosong dari cinta dan kasih sayang. Nah, karena dikhawatirkan perahu rumah tangganya, bahtera rumah tangganya kandas gara-gara tidak ada motor penggeraknya tadi, maka Rasulullah SAW mengizinkan untuk pisah nih, yakni pasangan ini. Jadi oleh sebab itulah, itulah akhwat semuanya, penting sekali untuk menumbuhkan cinta dan kasih sayang kepada masing-masing pasangan. Kalau tidak masalah, akan menjadi masalah. Istri misalnya, kalau tidak cinta kepada suaminya, masalahnya apa? Masalahnya dia akan tidak karuan. Jadi hak-hak suami tersebut akan akan tidak diberikan atau akan menjadi terbengkalai akibat tidak ada motor penggerak dari dalam istri tersebut. Ya karena tidak cinta, tidak kasih sayang misalnya, diminta ini suaminya minta ini, ogah-ogahan istilahnya, tidak mau misalnya. Ya karena tidak ada cinta kasih sayang. Oleh sebab itulah kalau terjadi hal demikian, maka para ulama membolehkan berdasarkan kisah daripada sahabat-sahabat yang meminta hal tersebut kepada Nabi alaihi salatu wasallam. Nah, ini betapa besarnya pengaruh cinta dan kasih sayang, karena itu adalah hak bersama. Oleh sebab itulah itul akhawat semuanya, ibu-ibu semua yang dimuliakan Allah azza wajal, pandai-pandailah kita ya dengan pasangan kita untuk menumbuhkan dan selalu memperbaharui, selalu meningkatkan rasa cinta dan kasih sayang kita dengan pasangan masing-masing. Nah, gitu. Mungkin dengan keluar bersama misalnya, atau dengan bagaimanalah begitu. Jadi ini ada ilmunya masing-masing mungkin ya. Jadi ini dilihat gitu. Tapi jangan pula seperti orang-orang kufar misalnya, salah satu di antara cara mereka adalah merayakan hari ulang tahun pernikahannya. Nah, ini kalau ini kurang bagus ini, karena ini di zaman Nabi tidak ada. Tapi cara Nabi alaihi salatu wasallam itu banyak sekali. Nah, itu akan muncul hal-hal seperti ini apabila masing-masing melakukan adabnya masing-masing. Istri melakukan adabnya terhadap suami, suami melakukan adabnya terhadap suami. Maka dengan itu insya Allah cinta dan kasih sayang akan selalu bersemi di antara pasangan suami istri. Gitu dia. Nah, ini mungkin masing-masing sudah ada strategi masing-masing ya. Yang jelas jangan ikut-ikutan orang kufar saja. Tapi yang jelas yang ingin kita sampaikan di sini adalah betapa besarnya pengaruh cinta dan kasih sayang dalam rumah tangga, sehingga tidak boleh diremehkan, hal ini. Misalnya kalau suami melihat istrinya tidak karuan, urak-urakan misalnya, tidak mau mempercantik diri, tidak mau ini urak-urakan, maka berarti ada something wrong di situ kepada si istrinya. Berarti dia harus, mungkin suaminya kurang dalam hal menanamkan rasa cinta dan kasih sayang kepada istrinya. Istrinya pun demikian, dilihat suaminya misalnya urak-urakan gitu, berarti istrinya ini kurang layanan kepada suaminya, gitu seterusnya. Jadi cek pasangan masing-masing dari sekarang gitu ya. Jadi paham ya, besar nih pengaruhnya. Bahkan Nabi SAW tadi kita ingatkan, berdasarkan tidak ada cinta istri kepada suami, istri itu boleh, berhak meminta pisah. Kenapa? Karena takut kalau tidak ada motor penggerak berupa cinta dan kasih sayang ini, dia tidak akan memberikan hak yang sebenarnya kepada suaminya. Ini besar pengaruhnya. Sebab itu jangan sampai remehkan hal ini. Sekali lagi, masing-masing pasangan cari celah gitu. Bagaimana seorang itu selalu menumbuhkan cinta dan kasih sayang kepada suaminya, kepada suami dan juga kepada istri. Nah, ini dibaca buku-buku yang berkaitan dengan hal ini. Ya tentu masing-masing pasangan lebih mengetahui pasangannya masing-masing gitu. Tidak semua pasangan sama. Mungkin suaminya suka yang ini, dikasih yang itu terus cinta gitu kan. Cepat gitu, tumbuh cintanya cepat gitu. Ada suami yang ini susah gitu, harus lama-lama gitu, macam-macam baru ada itunya. Istrinya pun demikian, baru dikasih sedikit pun udah macam-macam puisi keluar misalnya. Ada yang sedikit, ada yang lama, tergantung pasangan masing-masing. Pandai-pandailah cek pasangan masing-masing. Tapi yang jelas kaidah yang ada di sini, jangan sampai ini. Di antara kaedah menumbuhkan cinta terhadap pasangan di dalam rumah tangga itu tentu ada bahasannya tersendiri tentunya. Tapi kaedah yang penting untuk kita sebutkan dalam hal ini, jangan pernah membandingkan pasangan dengan pasangan orang lain. Itu kaedah inti dalam hal ini. Kaedah yang paling utama di dalam rumah tangga untuk berseminya rumah tangga tersebut dalam cinta dan kasih sayang adalah jangan pernah coba-coba untuk membandingkan pasangan kita dengan pasangan yang lain. Jangan pernah. Jangan coba-coba. Kalau itu sebagai rujukannya, maka kemungkinan besar rumah tangga dan bahtera tersebut akan tenggelam. Itu dia. Jangan sampai si fulan itu coba lihat tuh. Wah, dah mulai dah. Si fulan dah mulai. Kalau mau ujung-ujung si fulan, langsung rujuk kepada Nabi dan sahabat, itu selesai. Tapi jangan coba-coba rujuk ke tetangga, rujuk ke kawan kerjanya, rujuk ke kawan yang dia kenal, misalnya baik laki-laki maupun perempuan. Itu salah total, salah. Itu. Tapi sebagai rujukan, apa yang boleh dirujuknya? Rujukannya adalah, pembandingnya adalah apa kata ahli tarbiyah rumah tangga? Pembandingnya adalah bandingkanlah, apa itu kira-kira, mungkin ada yang lebih, bandingkanlah dan ingatlah masa-masa indah yang pernah dia lalui. Nah, itu dia pembandingnya. Ingat, jangan pernah bandingkan ya pasangan kita dengan pasangan orang lain. Jangan pernah bandingkan kehidupan kita dengan kehidupan rumah tangga kita dengan kehidupan rumah tangga orang lain. Jangan pernah. Karena apa katanya, rumput tetangga itu lebih hijau. Itu jangan, walaupun rumput kita nih kering gitu, jangan pernah. Jadi tidak boleh itu. Ini menyelisih kaedah itu. Jadi kaedahnya adalah, sekali lagi kita ulangi, jangan pernah gitu. Jangan coba-coba membandingkan pasangan dengan pasangan yang lain. Jangan pernah membandingkan rumah tangga kita dengan rumah tangga orang lain. Jangan pernah. Itu. Tapi yang sahih dalam hal ini menurut ahli tarbiyah rumah tangga adalah bagaimana? Bandingkan kehidupan kita ketika menjalankan bulan madu, ketika menjalankan masa-masa indah dengan kehidupan sekarang. Itu boleh. Dulu di awal-awal nikah, masya Allah gitu, tidak pernah bertengkar sedikit pun. Misalnya dulu di awal-awal nikah kita pergi ke sana, kita pergi ke sini, sekarang kok nggak pernah ya. Itu baru boleh bandingnya seperti itu. Kenapa? Karena pelakunya adalah kita sendiri. Itu tidak. Nah, kalau itu boleh. Dulu kita awal-awal nikah makan apa? Baskin Robin ya. Sekarang kok enggak pernah gitu. Misalnya, ya Allah, miskin sekali. Bukan masalah miskin dan tidak miskin, sampai keringnya gitu cinta dan kasih sayangnya, sampai es krim pun tidak ada gitu. Itu jangan sampai. Nah, kalau itu dibandingkan gitu, dulu mungkinnya setiap hari itu selalu gitu ke situ, sekarang nggak pernah. Nah, itu bisa, tapi jangan coba-coba seperti itu. Ini kaedah-kaedah seperti ini silakan cari ya. Ini insya Allah, ini ahli-ahli semua ini insya Allah. Tapi selanjutnya, dan sebagai pelaksanaan sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, man la yarham la yurham. Barang siapa yang tidak menyayangi maka tidak akan disayangi. Ini juga kaedah gitu kan. Ini kaidah dari Nabi alaihi salatu wasallam. Jadi kalau kita ingin disayangi oleh suami, maka kita pun harus sayang suami. Begitu juga dengan suami, kalau ingin disayangi oleh istri, maka dia pun harus menyayangi. Dan itu semua kasih sayang ini akan terjalin apabila masing-masing pasangan memahami dan melaksanakan adabnya masing-masing. 3. Saling mempercayai antar keduanya. Masing-masing suami istri mempercayai pasangannya, tidak mencurigai dan meragukan kejujuran, loyalitas dan keikhlasan pasangannya. Hal ini sebagaimana pelaksanaan firman Allah, innamal mu'minuna ikhwatun. Sesungguhnya orang-orang yang beriman itu saling bersaudara. Ini penting. Jadi tidak boleh curiga terhadap pasangan. Jangan. Jadi kalau ada kecurigaan, itu berarti ada masalah. Jadi kalau ada masalah maka selesaikan. Jangan sampai kecurigaan tersebut itu berlama-lama. Tidak boleh. Antara suami dan istri, misalnya berpisah antara suami dan istri, misalnya akibat kerja dan sebagainya, ikhlaskan lillahi ta'ala. Maka ketika dia bersafar, ketika dia pergi gitu, bacakan doa safar, bacakan doa bepergian dan sebagainya, ingatkan dia dan sebagainya, itu adalah bentuk daripada keikhlasan dan bentuk ketidakcurigaan pasangan masing-masing. Itu dia, itu dasarnya. Oleh sebab itulah Nabi alaihissalatu wassalam, para ulama menyebutkan tidak, yakni kurang bagus kalau misalnya, kurang bagus kalau pasangan atau suami tersebut pulang malam-malam. Itu pulang malam-malam misalnya dari safarnya, itu pilih waktu malam misalnya. Ini kurang bagus. Kenapa? Karena dikhawatirkan, dikhawatirkan apa itu? Mencari-cari. Paham tidak maksudnya? Jadi itu kurang bagus, kurang adabnya, kurang bagus. Misalnya kalau pasangan suami misalnya, biasa suami kan, kalau istri itu kurang lah, masa malam-malam keluar. Itu misalnya safarnya suami gitu, safar kemudian balik malam-malam, itu kurang bagus. Kenapa? Karena dari segi adabnya, malam-malam itu istri kan tidak siap-siap malam-malam. Kemudian malam-malam ini tujuannya apa juga suami gitu kan. Biasanya orang yang mencurigai sesuatu itu biasanya datang ketika sesuatu itu lengah biasanya. Nah, malam-malam ini adalah waktu yang lengah. Jadi ketika orang itu ingin mencari sesuatu, ya malam. Nah itu, jadi oleh karena itu sampai demikiannya gitu, sampai demikiannya Islam yakni menjauhi hal-hal seperti ini, jangan sampai mencurigai. Tapi juga pasangan kita jangan melakukan hal-hal yang memancing kecurigaan gitu. Jangan hal-hal jangan membuat hal-hal yang memancing kecurigaan. Jangan mentang-mentang pasangannya tidak curiga terus melakukan hal-hal yang yakni bebas. Ini dalam hal sekarang ini misalnya, dalam hal ini dunia maya misalnya, dunia internet misalnya, mentang-mentang suaminya tidak curiga, dah Facebooknya main-main, semua berteman dengan semua jenis makhluk. Hah? Iya, jenis makhluk. Jadi semua ditemani, itu masalah di situ. Ala kulli hal, ini harus difahami. Taib. Terus berdasarkan firman Allah, innamal mu'minuna ikhwatun, sesungguhnya orang-orang beriman itu saling bersaudara. Dan sebagaimana pelaksanaan sabda Rasulullah SAW, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsih. Tidak beriman dengan sempurna salah seorang di antara kalian sehingga ia mencintai kebaikan, menyukai kebaikan bagi saudaranya sebagaimana ia mencintai kebaikan, sebagaimana ia sukai dirinya bagi sukai kebaikan itu bagi dirinya. Ini ya, ini timbal balik. Ini timbal balik sebab akibat. Taib. Ikatan suami istri tidaklah menambahkan pada persaudaraan karena iman, kecuali lebih mengokohkan dan menguatkannya. Jadi ikatan suami istri itu sebagaimana yang disebutkan di sini, apabila dibangun dibangun atas dasar keimanan, maka insyaallah taala dia akan lebih kokoh. Maka tadi kita sebutkan di awal, apa tujuannya dia menikah? Apa tujuannya? Itu ditanya dulu, apakah hanya sekedar itu dan ini atau apa gitu. Tapi yang jelas alhamdulillah kita semua sudah menikah, maka perbaharuilah niat kita masing-masing. Karena kita ingin mendapatkan ridha Allah atas dasar iman kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dengan itu insyaallah akan ringan untuk menjalankan tadi kita sebutkan adab-adab ini sehingga kita menjadi yang terbaik dalam umat ini. Karena itu hendaknya masing-masing suami istri merasa sebagai buah hati pasangannya. Ini juga yakni apa itu? Resep ya atau kaidah itu, hendaknya masing-masing suami istri merasa sebagai buah hati pasangannya, yakni yang paling top dalam hatinya, dalam kehidupannya gitu. Ini harus, perasaan ini juga harus ditanamkan kepada masing-masing. Bagaimana bisa seorang tidak percaya dan tidak loyal terhadap dirinya sendiri, atau bagaimana mungkin seorang mencurigai dan mengkhianati dirinya sendiri? Jadi kalau orang itu merasa sebagai buah hati pasangannya, itu hal-hal ini tidak akan terjadi gitu maksudnya. Nah, bagaimana dia akan mencurigai pasangan padahal dia tadi dah menyebutkan itu adalah buah hati pasangan. Nah, itu jadi kecurigaan-kecurigaan semacam ini insyaallah akan hilang. Sebab itulah kalau orang itu sudah mencintai karena Allah Subhanahu wa taala, masing-masing pasangan memiliki ilmu dalam hal ini, maka insyaallah akan berjalan dengan sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Jangan pula apa itu cemburu buta. Karena saking cintanya habis cemburu, suaminya tidak boleh keluar, istrinya tidak boleh keluar juga. Sampai ke halakah-halakah pun tidak boleh, kajian-kajian pun tidak boleh. Udah kamu tinggal aja di sini. Gitu. Kenapa? Ya saya sayang kamu gitu. Yuh. Itu namanya cinta buta. Ini cinta kita nih tidak buta. Cinta karena Allah Subhanahu. Jadi kalau misalnya keluar untuk menuntut ilmu dan sebagainya, keluar dah jelas tujuannya, dah jelas misalnya, maka ini silahkan diikhlaskan dan itu insya Allah akan, yakni kita pun sebagai yang mengikhlaskan baik suami maupun istri, mengikhlaskan masing-masing, maka akan mendapatkan pahala juga insya Allah. Taib, selanjutnya yang keempat, ini kita tidak berpanjang-panjang, langsung kita masuk ke poin-poinnya ya. Selanjutnya, adab-adab umum berupa kelembutan dalam berinteraksi, bermanis muka, bertutur kata yang baik, menghormati dan menghargai. Ini merupakan interaksi yang baik yang telah diperintahkan Allah dalam firman-Nya. Wa'ashiruhunna bil ma'ruf, dan bergaullah dengan mereka secara patut. Nah, ini juga yakni hak bersama, berinteraksi, yakni bergaul, bermanis muka, bertutur kata yang baik, menghormati dan menghargai, ini semua adalah hak bersama. Nah, ini insyaallah mafhum wadih jiddan ini. Oleh karena itu, hal-hal seperti ini walaupun sudah dimaklumi, walaupun sudah diketahui, tapi perlu juga untuk diingatkan. Kadang kita lupa, kadang kita terlepas, tidak kontrol diri, sehingga hal-hal seperti ini, interaksi kita, muamalah kita, pergaulan kita, kemudian bermanis muka, bertutur kata, kadang-kadang tidak baik dan sebagainya. Ya karena lupa, dan itu pentingnya kita saling mengingatkan. Nah, dan juga ini rujuk kembali kepada prinsip dasar yang awal yang tadi kita sebutkan. Jadi prinsipnya kita semaksimal mungkin untuk menjadi yang terbaik dalam umat ini, yaitu bagaimana caranya kita berbuat baik kepada ahli keluarga kita. Nah, ahli keluarga yang paling utama adalah suami dan istri. Taib, inilah yang dimaksud dengan berwasiat secara baik yang diperintahkan Rasulullah SAW dalam sabdanya, dan berwasiatlah dengan baik terhadap wanita. Istausu bin nisa'i khaira, kata Nabi SAW. Yakni maksudnya adalah pergaulilah wanita tersebut dengan pergaulan yang baik. Dan wanita ini, kata Nabi SAW, diciptakan dari tulang rusuk yang lunak. Jadi apabila dikasarkan, dia akan patah. Sehingga perlu untuk yakni pergaulan yang baik. Dan itu yang disebutkan oleh Ibnu Katsir rahimallahu taala di dalam di dalam menafsirkan ayat ini. Kata beliau, "Thayyibu aqwalakum lahunna." Jadi hendaklah tutur kata kalian baik terhadap mereka. Faf'al anta biha mithlahu, maka lakukanlah hal yang semisal, hal yang engkau sukai untuk dilakukan semisal dengannya. Artinya, kalau kamu ingin perlakuan yang baik, maka perlakukanlah istrimu dengan baik pula. Jadi ini ayatul akhwat semuanya yang disebutkan oleh yakni penulis di sini mengenai hak bersama. Terus ayat yang lain yang beliau sebutkan Itulah di antara hak-hak yang sama antara suami dan istri yang harus saling bertimbal balik antara keduanya, sebagaimana pelaksanaan perjanjian yang kokoh yang diisyaratkan oleh firman Allah, wa kaifa ta'khudunahu wa qad afdha ba'dukum ila ba'din wa akhadna minkum mitsaqan ghalidha. Bagaimana kamu akan mengambilnya kembali padahal sebagian kamu telah bergaul bercampur dengan yang lain sebagai suami istri, dan mereka istri-istrimu telah mengambil darimu perjanjian yang kuat. Jadi masing-masing ada perjanjian, oleh sebab itulah masing-masing melaksanakan hak, baik yang bersama ini maupun yang lain. Kemudian di samping pula sebagian ketaatan kepada Allah yang telah berfirman, wala tansawul fadla bainakum innallaha bima ta'maluna basir. Dan janganlah kamu melupakan adanya keutamaan di antara kamu, sesungguhnya Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan. Baik. Ini dia di antara hak-hak yang bersama. Hak-hak bersama. Jadi ini perlu diperhatikan, hak-hak bersama ini. Tapi ingat, hak-hak bersama ini tidak mungkin akan kita laksanakan apabila hak masing-masing pasangan tidak kita laksanakan. Itu dia. Jadi tidak mungkin hak bersama ini akan terlaksana kecuali setelah kita melaksanakan atau memberikan hak pasangan masing-masing. Kemudian apa yang beliau sebutkan di sini, adapun hak-hak masing-masing dan adab-adab yang harus dilakukan oleh setiap istri terhadap suaminya dan yang harus dilakukan oleh setiap suami terhadap istrinya adalah, nah ini dah baru masuk ke dalam hak-hak masing-masing ya, hak-hak masing-masing. Yang beliau bahas pertama di sini, hak-hak istri terhadap suami. Hak-hak istri terhadap suami. Apa hak-hak istri terhadap suami? Nah, ini kita bacakan poin per poin yang beliau sebutkan. Yang pertama adalah diperlakukan secara patut. Secara patut, secara seharusnya. Hal ini berdasarkan firman Allah, wa'ashiruhunna bil ma'ruf, dan bergaullah dengan mereka secara patut. Dan tadi kita bacakan apa yang disebutkan oleh Ibnu Katsir rahimahullahu taala. Ai tayyibu aqwalakunna wa hassinu af'alakum wa hay'atikum bihasabi qudratikum kama tuhibbu minha faf'al anta biha mithlahu. Jadi kata Ibnu Katsir rahimahullahu taala di dalam tafsirnya, di dalam tafsir surah An-Nisa ayat 19 ini, apa kata beliau? Toyibu aqwalakum lahunna. Perbaikilah tutur kata kalian kepada mereka, yakni kepada istri-istri. Wahassinu af'alakum, dan juga perbaikilah perbuatan kalian, yakni interaksi kalian, dan juga hayatikum, yakni apa itu? Sifat-sifat kalian sesuai dengan kemampuan kalian terhadap istri-istri. Faf'al anta biha mithlahu. Dan lakukanlah hal yang semisal dengannya. Jadi sekali lagi, ini yang dimaksud dengan ayat ini sebagaimana yang disebutkan oleh Ibnu Katsir rahimahullahu taala. Dan juga tadi kita ingat, khairukum khairukum li ahli. Sebaik-baik kalian adalah orang yang paling baik terhadap keluarganya. Dan keluarga di sini yang paling terdekat adalah istri. Dan juga kalau istri sebagai seorang istri kepada suaminya. Jadi ini yang dimaksud. Jadi interaksi kita, baiknya interaksi, pergaulan, kemudian juga tutur kata, ini semua masuk kepada keumuman ayat ini. Dan bergaullah dengan mereka secara patut. Apa kata penulis di sini? Kata beliau, yaitu memberinya makan jika ia makan, memberinya pakaian jika ia berpakaian, mendidiknya jika dikhawatirkan nusyuznya, pembangkangannya, sesuai dengan yang telah diperintahkan Allah dalam mendidik istri, yaitu dengan memberikan nasihat yang baik tanpa disertai dengan hinaan atau celaan, tidak menjelek-jelekkannya. Jika si istri mematuhi, maka sudah cukup, tapi jika tidak, maka dengan cara pisah ranjang, pisah tempat tidur. Jika mematuhi maka sudah cukup, tapi jika cara ini pun tidak mempan, maka boleh memukulnya pada selain wajahnya dengan pukulan yang tidak mencederainya, yaitu tidak menyebabkan berdarah, tidak melukai, dan tidak menyebabkan tidak berfungsinya, dan lain-lain. Tapi ini yang di salah satu di antara hak istri keumumannya adalah apa itu, mendapatkan pergaulan yang baik. Pergaulan yang baik ya tentu tadi kita sebutkan sangat umum sekali. Seluruh arti kebaikan menurut syariat masuk di dalamnya, masuk di dalamnya. Kemudian dan berdasarkan sabda Rasulullah SAW kepada orang yang bertanya, apa hak istri salah seorang dari kami terhadap suaminya? Yang mana beliau menyebutkan, antut'imaha in ta'imta wa taksuha in iniktasaita wa la tadribil wajha wa la tuqabbih wa la tahjur illa fil bait. Hendaknya engkau memberinya makan jika engkau makan, memberinya pakaian jika engkau berpakaian. Janganlah memukulnya pada wajahnya, jangan menjelek-jelekkannya, dan jangan memisahkan diri darinya kecuali di dalam rumah. Ini adalah salah satu di antara bentuk pergaulan yang baik. Dan bentuk daripada adab suami kepada istri adalah memberikan haknya. Nah, ini adalah haknya. Memberikan pakaian, jangan menyakitinya, jangan mukul wajah, jangan memburuk-burukkannya, jangan memisahkan diri darinya kecuali dalam rumah. Jadi kalau ada permasalahan-permasalahan, jangan pula disuruh keluar. Dan ini perlu juga, misalnya istrinya ditalak, misalnya suaminya mentalak istrinya. Selama talak itu yakni masih berkemungkinan rujuk, misalnya talak satu, talak dua misalnya, maka selama masa iddahnya tersebut, selama masa menunggunya tersebut, maka dia tetap berstatus istri. Jadi tidak boleh disuruh keluar rumah. Nah, ini yang perlu dipahami. Jadi kalau misalnya istrinya ditalak satu, kan masih ada masa menunggu di situ. Masa menunggu kan. Kecuali kalau masa menunggunya ini sudah habis, suaminya tidak rujuk kepadanya, maka baru setelah itu keluar rumah. Tapi selama yakni masa menunggunya masih ada, tidak boleh keluar rumah. Sebab statusnya masih istri. Tidak boleh. Ini kebanyakan orang salah paham. Jadi ketika suaminya telah talak, aku talak misalnya, ditalakkan. Istri tersebut ditalak, istrinya pikir, oh ini udah pisah, udah terus balik ke rumah orang tuanya, atau pergi keluar rumah, ini salah. Ini salah. Jadi justru istri tersebut ketika ditalak oleh suaminya, dan sementara istri masih yakni mengharap rumah tangganya itu masih berjalan, maka seharusnya istri tersebut walaupun pahit gitu tetap diam, kemudian berusaha berakhlak yang baik, dan itu insyaallah ta'ala akan menyebabkan suaminya cepat rujuk kepadanya. Itu sehingga rumah tangganya akan terus bersemi. Itu seharusnya. Jadi sekali lagi itul akhawat, ibu-ibu semua, ini perlu diperhatikan. Keliru besar perbuatan sebagian kalangan di antara kita yang apabila misalnya ada permasalahan keluar rumah, itu salah. Tadi kita sebutkan rahasia harus dijaga antara suami dan istri. Dan juga di sini hak istri adalah mendapatkan tempat tinggal, mendapatkan pakaian, tapi jangan berlebih-lebihan. Jangan berlebih-lebihan sampai memberatkan suami. Ini pun tidak boleh. Ini pun harus perlu diperhatikan. Nah, memang haknya mendapatkan pakaian, mendapatkan perhiasan dan sebagainya, ya. Tapi yang sewajarnya, yang sewajarnya. Ukurannya adalah jangan sampai hal tersebut memberatkan suaminya, melebihi kemampuan suaminya. Gaji suaminya sekian, jangan pula minta yang berlebihan. Nah, walaupun misalnya gaji suaminya besar, tapi sebagai wanita yang baik-baik, wanita yang solehah misalnya, itu hendaknya jangan sampai jatuh kepada mubadzir, dan juga jangan sampai jatuh kepada syuhroh, yakni ingin dilihat-lihat gitu. Nah, jadi apa salahnya misalnya kalau dia diberikan misalnya jatah oleh suaminya setiap bulan, misalnya dikasih misalnya uang sekian, apa salahnya ditabung, kemudian apa salahnya disedekahkan dan sebagainya. Lebih baik daripada menimbun-nimbun perhiasan, lebih baik daripada menimbun-nimbun pakaian, lebih baik daripada menimbun barang-barang yang mewah-mewah lainnya. Nah, itu. Tapi itu memang kesukaan wanita seperti itu. Tapi ya tentu kesukaan ini akan sirna apabila yakni tujuan seorang wanita atau seorang suami itu adalah akhirat. Taib. Itu dia. Terus dalam sabda beliau yang lain, ala wa haqquhunna 'alaikum an tuhsinu ilaihinna fi kiswatihinna wa ta'amihinna. Ingatlah bahwa hak mereka yaitu para istri terhadap kalian adalah kalian berbuat baik kepada mereka dalam memenuhi pakaian dan makanan mereka. Ya, tentu ini apa itu sesuai dengan kemampuan masing-masing, sesuai dengan kemampuan masing-masing dan juga sesuai dengan kesepakatan masing-masing. Ya, sebab itu dalam hal ini para ulama menyebutkan kalau suami itu walaupun dengan hartanya sendiri misalnya dalam hal bersedekah itu tidak dianjurkan bersedekah dengan sedekah yang sampai akhirnya tidak bisa membeli makanan misalnya. Nah, ini muskilah. Kecuali atas izin istrinya. Misalnya Abu Bakar misalnya. Abu Bakar misalnya bersedekah dengan seluruh istri dengan seluruh hartanya. Ya tentu karena memiliki istri yang setuju dengannya. Tapi kalau misalnya istri kita yang biasa makan misalnya setiap hari makan daging misalnya. Terus karena sedekah gitu habis uangnya untuk membeli daging. Ini tidak patut juga. Jadi dikasih tahu istrinya. Ini misalnya sekarang kita akan sedekah nih, tapi konsekuensinya hari ini kita tidak makan daging, cuma makan tempe misalnya. Ini kasih tahu istrinya dulu. Tapi kalau istrinya bilang oh tidak masalah, sehari aja enggak masalah lah, enggak masalah. Gitu. Jangan sampai apa istilahnya ekonominya terpengaruh. Jadi yang tadinya misalnya anaknya makan susu, istrinya makan susu, minum susu dan sebagainya, terus akibat itu semua, akibat misalnya walaupun sedekah ini kita berbicara kebaikan, betul tidak? Kebaikan saja apabila berpengaruh kepada istri dan suami, istri dan anak-anak misalnya, itu pun tidak dianjurkan. Apalagi misalnya harta tersebut di luar kebaikan, itu sudah confirm tidak dibolehkan gitu. Jadi dikasih tahu dulu. Jadi jangan sampai misalnya anak dan istrinya makan misalnya daging tadi kita sebutkan, makan ayam gitu ya misalnya setiap hari, kemudian sekarang gara-gara itu tidak. Nah, jadi kasih tahu dulu ini. Nah, dan dilihat keadaannya, misalnya kalau dia tidak makan misalnya pun tidak masalah ya, baru tidak. Tapi jangan sampai mempengaruhi rumah tangganya. Tapi insya Allah Taala apabila rumah tangga itu didasari oleh keimanan, maka insya Allah tidak ada masalah. Ya, tidak ada masalah. Walaupun misalnya si istri tidak dikasih tahu oleh suaminya, tapi si istri karena istri ini orang solihah, anaknya dididik dengan didikan yang solihah, maka apapun yang dilakukan suami atas dasar tadi tidak ada kecurigaan, atas dasar keimanan, maka apapun yang dilakukan karena Allah, jadi itu tidak ada masalah. Nah, tapi ini kita berbicara asalnya. Taib. Jadi insya Allah kalau orang solihah, wanita solihah itu tidak masalah. Mau dikasih tahu, tidak dikasih tahu, mau makan daging hari ini, tidak makan daging hari ini, tidak masalah. Nah, jangan banyak tuntutan. Yaitu kalau yang solihah. Taib. Aitul akhwat semuanya. Sepertinya bahasan ini memerlukan yakni kajian lagi dan memerlukan pertemuan lagi karena waktu melihat waktu ini tidak cukup. Jadi kita cukupkan sampai di sini dulu. Adapun yakni hak-hak yang lainnya, baik hak istri dari suami maupun hak suami dari istrinya, insyaallah taala kita akan bahas pada pertemuan depan biiznillah taala. Jadi kita tutup. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Semoga kita semua diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi pasangan yang soleh dan solehah, dan juga untuk mampu menjadi yang terbaik di dalam rumah tangga kita, sehingga kita menjadi yang terbaik dalam umat ini. Wassallallahu ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.